Kemarin sudah kita ambil pembahasan tentang al-fa'il. Sudah kita ambil dua bait. Yang pertama, al-fa'il allazi kama rafa'a asa zaidin muniran wajhu ni'mal fata. Fa'il adalah yang seperti dua isim yang dirafa'kan. Ya. Dalam contoh, asa zaidin. Zaidin. Dirafa'kan oleh asa. Fi'il, madhi yang mutasarrif. Muniran wajhu. Wajhu. Ini fa'il juga. Marfu'. Dirafa'kan oleh syibhu al-fa'il. Yang menyerupai fa'il dalam amalan. Yaitu isim fa'il. Ni'mal fata penyempurna di sini. Ada faedahnya disebutkan ni'mal fata. Itu untuk menjelaskan bahwasannya sama saja. Fi'ilnya itu mutasarrif seperti ata ataupun ni'mah. Dia merupakan fa'il. Menyadkur ta'rif al-fa'il. Ma huwa? Fi'lun. Awas syibuhu wa hukmuhu al-rafa'i. Fa'il adalah isim yang fi'il disandarkan kepadanya ya, ala tariqati fa'al. Di atas bentuk fa'al. Aw syibhu wa hukmuhu rafa'. Di sini ucapan musannif. Ya. Al-ismu keluar darinya apa? Al-fi'il wal jumlah wal harf. Kecuali kalau dihikayatkan. Ya. Kalau dihikayatkan bisa ya. Di fa'il. Kemudian al-musnad. Ilaih fi'lun. Ya. Apa yang keluar dari ucapan ini? Al-musnad ilaih fi'lun. Ya, jumlah. Ya, makana jumlatan atau isman. Apa contohnya? Yang jumlah. Yang disandarkan kepada jumlah. Wallahu anzala minas sama'i ma'a. Jadi anzala. Jumlah anzala. Ada fa'il, ada maf'ul. Ada fi'il. Disandarkan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lafzul jalal Allah. Maka dia lafzul jalal Allah bukan fa'il. Kenapa? Karena yang disandarkan kepadanya jumlah anzala. Ya. Keluar darinya isim juga. Ya. Zaidun qa'imun. Zaid bukan fa'il. Karena yang disandarkan adalah apa? Isim. Kemudian ala tariqati fa'al. Keluar darinya apa? Ya. Apa yang dia mabni lil majhul. Ala tariqati apa? Fu'il. Marfu juga sama. Isim yang disandarkan kepada fu'il. Tapi dia bukan fa'il. Ya. Aw syibhu. Apa yang dimaksud dengan syibhu? Sifat fa'il apa saja sebutkan? Sifat musyabbaha, masdar, jar majrur, dharaf, isim tafdhil. 5. Masih ada enggak? Isim masdar, isim mubalaghah. Ya, coba contohkan satu. Tadi amil yang berupa fi'il sudah tadi sebutkan. Isim fa'il sudah. Yang belum apa? Ya. Sifat musyabbah, contohnya apa? Merupakan fa'il. Apa? Zaidun, Hasanun, Wajib. Ini sebelahnya. Yang merupakannya masdar, contohnya apa? Ajibtu min darbin Zaidun Amran. Kemudian contoh yang merupakannya adalah isim tafdhil. Zaidun Abdulun. Mana yang marfu ini? Apa? Ja'a Zaidun Abdulun Abuhu misalnya. Kemudian contohkan yang merofakannya adalah isim masdar. Min dorbi, masdar, bukan isi masdar. Isi masdar. Ajibtu. Min apa idana niri Zaidun. Ajibtu min apa idana niri Zaidun. Contohkan. Amin, itu yang merofakkan fa'il yang berupa dorof. Zaidun. Indaka abu. Ya. Ada berapa sisi irobnya pada endaka abu? Dua, yang pertama di irob abu sebagai apa? Mubtada muakhar yang kedua sebagai fa'il. Mana amilnya? Indaka. Contohkan yang amil berupa jar majrur. Bidari amrun. Betul enggak bidari amrun? Ya. Karena ada khilaf, kalau enggak ada sandarannya ada khilaf. Harus ada sandarannya. Kemudian harus ditutup dulu bukunya, sebisanya, semampunya, mentalnya, biar diketahui siapa-siapa yang murojaah, siapa-siapa yang baru murojaah. Jadi sebutkan definisi dari al-fa'il adalah al-ism. Ini maksud yang al-ism apa? Yashmal. Entar lupa saja ini maksud yang al-ism. Fa'il adalah isim. Ini maksud yang isim. Bisa isim sore, bisa pula isim awal. Isim sore contohnya apa? Isim sore. Isim yang sore contohnya apa? Ya Zaidun. Kalau bomir bagaimana? Masuknya isim sore atau apa? Mu'awwal. Isim sore. Ya, kemudian isim yang kedua adalah al-mu'awwal. Apa maksudnya al-mu'awwal? Apa? Atau lebih ringkasnya apa? Nah, apa yang dia pergandengan dengan sabik, sabik atau apa istilah harfiah juga bisa. Ada berapa macam sabiknya? Ada tiga yang bisa digunakan, dua tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan sebagai sabik dan menjadi fa'il adalah apa? An, anna dan ma. Yang tidak bisa digunakan lau dan kai. Lau dan kai tidak bisa dijadikan sabik untuk fa'il. Kenapa? Hanya an dan anna, kemudian ma, lau dan kai. Tidak bisa berdakan lau dan kai juga sama harfu mafsarin. Sabik juga. Kenapa? Kalau lau? Ya, karena lau butuh kepada jumlah sebelumnya. Ya, ataupun fi'il sebelumnya bersama fa'ilnya. Sehingga yang sebelumnya menuntut agar lau menjadi apa? Maf'ul bih. Yang seringkali ya amilnya tersebut dari mad apa? Al-wud. Al-wud. Seperti apa? Ya wadu. Ahaduhum. Lau yu'ammar al-fasanah. Kemudian yang berikutnya. Setelah lau tadi kaya. Kenapa kaya tidak bisa jadikan fabik untuk melebur dengan fi'il setelahnya menjadi fa'il? Nah. Cepat. Tunggu. Megang ini. Salahan, mesti pegang. Sama. Ya karena kai dengan setelahnya ditakwil menjadi isim yang majrur mahalnya. Kenapa? Karena kai mesti didahului dengan lam. Lam apa? Ta'lil. Apakah lamnya disebutkan ataupun ditakdirkan? Apa contohnya? Saya kagum agar saya makan agar saya belajar agar saya kagum agar apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa mafsar yang mu'awwal dari an. Hah? Fa'il yang berupa mafsar mu'awwal yang ditakwil dari an. Contohnya apa? Ajib du'an antakuma. Tafsirnya apa? Ajib tumin. Mau majrur ini. Ayat alam ya'nilil ladzina amanu an takhsha'a. Bisa juga antum bikin contoh yang lain, yang penting fa'il. Fa'il ya. Ya, kemudian contohkan yang annanya. Lah ya. Fa'il yang berupa masdar muawwal yang dilebut dari anna. Contohnya apa? Ah, mar. Ya. Ah, awalam yaksim anna anzalna alaikal kitab isla alaihim. Dan contohkan fa'il yang berupa masdar muawwal yang terbentuk dari ma. Harfiah. Masdariyah. Contohkan fa'il yang berupa masdar muawwal yang dibur dari an, yang terbentuk dari dari ma. Dan setelahnya. Jadi kan ada tiga kan. Subjeknya kan. An, anna dan ma. Contoh kan yang ma-nya. Nah. Ya surul mar'a ma zahabal layali. Apa lanjutannya? Makana zahabuhunna lahu zahaba. Apa takdirnya? Yasurul mar'a zahabul layali. Ma zahabul layali zahabu al-layali. Ataupun zahabu al-layali. Okay. Kemudian wa ba'da fi'li wa ba'da fi'lin fa'ilin fa in dhahar fa huwa wa illa fa dhamirun istatar. Siapa yang sebenarnya Arab tadi belum sempurna ya Rabbi. Eh, siapa yang bisa? Saya mau nyoba. Wa ba'da fi'lin wabanda wabanda fi'lin fa'ilun dhahar wabanda fi'lin fa'ilun fa'ilun dhahar fa huwa wa illa fa dhamirun istatar wabanda dharaf mansub muta'alliq bi muta'alliq mahdhuf khabar khabar muqaddam huwa mudhaf fi'lin mudhafun ilayh majrur fa'ilun mubtada atau majihu nakiratan taqaddumu khabari alaihi bahwa wala yajuzu libtida' bin nakirah malam nufitka inda zaid bin namirah Fa'il dhahar fa ta'liyah fa apa in syartiyah dhahar fil madin mabni in syartiyah dhahar fil madin mabni al-fath wa fi mahalli jazmin fi syartin bahwa fa rabitah masukina lirawi masukina lilakob bahwa fa rabitah huwa lamirun munfasil mabniun al-fatih fi mahali rafin mubtada wa khabaru mahdhuf takdiru al-maqlub. Al-jumlah jumlah ismiyah fi mahalli ismin jawab syart. Wa illa waw atifah in syartiyah la nafiyah fi syart mahdhuf yufasiru ma qablahu. Taqdiru wa illa yadhhar. Fa dhamirun mustatir fa rabithah dhamirun mubtada mustatir fi'lun rafa. Mubtada. Tatar jilun fa'il dan jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar mubtada. Mananya kurang lebih. Dan setelah fi'il itu fa'il, maka kalau nampak maka dia fa'ilnya. Adapun kalau tidak nampak maka fa'ilnya berupa bentuk dhamir mustatir. Bahwasanya tamsi setelah fi'il saja fa'il. Kadang syibhu al-fi'il seperti pengusyabaha dan kawan-kawannya. Datang setelahnya. Karena asalnya yang merupakan fa'il adalah fi'il. Apun selain fi'il, ini terkadang enggak bisa membawakan bahaya. Syaitani baina dede. Masuk ke ayat berikutnya. Wajari bil fi'la idza ma usnida li tsnaini aw jam'in ka faza syuhada. Wajari bil fi'la idza ma usnida li tsnaini aw jam'in ka faza syuhada. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu li dhahiri ba'd musnad. Kosongkanlah fi'il idza ma usnida, ma kalau datang setelah idza seringkali dia zaidah, betaukid. Wajaridil fi'la, kosongkanlah fi'il. Idza ma usnida, apabila fi'il disandarkan kepada fa'il yang disnain untuk musanna atau jam'in atau fa'il yang jamak. Kafaza syuhada. Seperti faza syuhada. Jadi fi'il yang disandarkan kepada dua ataupun lebih dari dua fa'il itu dijadikan mujarrad ataupun dikosongkan dari tanda-tanda musanna dan tanda-tanda jamak sebagaimana ketika diperuntukkan untuk mufrad. Kafaza syuhada, betul. Itu maksudnya. Ya. Kosongkanlah fi'il dari tanda-tanda masniyah ataupun jamak apabila dia disandarkan kepada musanna dan jamak seperti faza syuhada. Yani seperti ketika disandarkan atau mufrad gitu. Ya. Faza syuhada diganti. Faza syuhada fa'il ya. Jamak ini ya. Ini jamak. Syuhada jamak dari apa? Syahid. Faza syuhada. Kalau musannanya apa? Faza syahidan. Kalau yang kalau satu orang faza syahid. Kira-kira jelas ya. Kosongkanlah fi'il apabila disandarkan kepada dua atau jamak. Seperti contoh, ini contoh dari disandarkannya apa? Fi'il kepada fa'il yang jamak. Faza syuhada. Di sini faza dikosongkan dari apa? Tanda-tanda jamak. Tidak boleh dikatakan apa? Fazu asyuhada. Kira-kira jelas ya. Iza di sini apa? Berapa apa? Lima istiqbala minaz zaman wa fi mana asyarat. Mana jawab syaratnya? Ya, fajarid. Iza musnida lithnaini au jam'in, fajarid al-fi'il. Bapak juqalu sa'ida wa sa'idu. Terkadang dikatakan sa'ida wa sa'idu. Ya, ini dengan apa? Menyertakan tanda tasniyah dan tanda jamak. Ya. Sa'idah wa sa'idu. Sa'idah misalkan al-Muhammadan. Sa'idu al-Muhammadun. Terkadang demikian dikatakan oleh sebagian orang Arab. Dengan menyertakan apa? Tanda tasniyah ketika disandarkan kepada fa'il yang musanna. Dan menyertakan tanda jamak ketika disandarkan kepada fa'il yang jamak. Wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu. Dan fi'il. Ya. Disandarkan kepada isim dhahir setelahnya dalam keadaan fi'il disandarkan kepada isim dhahir setelahnya di sini jadi keadaan dikatakan sa'ida wa sa'idu dalam keadaan wa haliyah dalam keadaan fi'ilnya disandarkan kepada isim yang dhahir setelahnya jadi tadi ya sa'ida al-muhammadan ataupun sa'ida al-zaidan di sini disertakan pada sa'ida tanda tasniyah padahal sa'ida disandarkan kepada fa'il yang apa? Bohir. Paham ini ya? Waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu. Ini orangnya jelas. Waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu. Sa'idu lafzu itu. Naibul fa'il. Kemudian wawu haliyah. Lanjut na haliyah. Dalam keadaan fi'il disandarkan kepada isim bohir setelahnya. Paham ini? Mananya? Irobnya dipahami. Makna dipahami. Nanti kita masuk ke syarah. Itu lebih mudah. Madhabu jumhurin Arab. Annahu idza usnida al-fi'lu ila dhahirin musannan aw majmu'in wajaba tajriduhu min 'alamatin tadullu 'ala tasniyah aw al-jam'. Madhhab mayoritas orang Arab adalah bahwasanya apabila fi'il disandarkan kepada fa'il yang dhahir apakah musanna ataupun jamak maka wajib fi'ilnya dikosongkan dari tanda yang menunjukkan kepada musanna ataupun jamak. Fayakunu kahalihi idza usnida ila mufradin sehingga jadilah keadaannya seperti keadaannya ketika disandarkan kepada fa'il yang mufrad. Contoh qama az-zaidani i'rabnya zahir. Wa qama az-zaiduna wa qamat al-hindat. Hanya saja di sini kalau muannas disertakan apa? Tau ta'nits. Kenapa sih ketika fa'ilnya muannas kalau disertakan tanda ta', tapi ketika fa'ilnya dua dan tiga tidak disertakan tanda alif dan wawu? Nanti ini akan ada jawabannya. Aku sebelum ini, kita kemarin menjanjikan untuk membaca catatan kaki ya. Aku gak ingatkan. Lanjut dulu atau balik dulu? Balik dulu. Ini panjang. Ya, sebelum kita lanjut. Kemarin, kami janjikan untuk membacakan catatan kaki. yaitu tentang fi'il-fi'il yang tidak butuh kepada fa'il, yang itu tidak dijelaskan oleh An-Nadhim dan juga oleh Asy-Syarih. Kita baca catatan kaki nomor 1, halaman 62. Ba'dul af'ali la yahtaju ila fa'ilin, fa kana 'ala Asy-Syarih an yastathnihi min hadha al-'umum. Wa nahnu nadhkuru laka arba'ata mawdi'a min hadha al-qabil. Sebagian fi'il-fi'il tidak butuh kepada fa'il. La yahtaju ila fa'il. Maka semestinya bagi pensyarah untuk mengecualikannya, mengecualikan dari keumuman ini yang disebutkan oleh An-Nadhim. Oleh An-Nadhim disebutkan apa? Wa ba'da fi'li fa'ilun. Ini kan umum. Setelah fi'li fa'il ini umum. Oleh pensyarah tidak ada di situ istitna. Harusnya kata Syekh Muhammad Yidin untuk beliau mengecualikan beberapa pembahasan di mana di situ fi'il tidak butuh kepada fa'il. Ya, ini mu'alifnya. Wa nahnu nadhkuru laka, dan kami akan menyebutkan untukmu empat tempat min hadzal qabil, dalam macam ini. Yang pertama, al fi'lu al mu'akkid, fi'il yang didatangkan untuk mentaukid, ini tidak butuh kepada fa'il. Seperti dalam contoh cepat menyair yang antum sering, dan ini juga sudah dilewatkan ya di utamima ya. Ataki ataki al ataki ataki lahiqun ihbis ihbisi ihbisi. Kaf ini kemana arah bicaranya? Lerdai ya. Ataki datang kepadamu, datang kepadamu. Lahiqun, orang-orang yang mengejar. Ihbisi ihbisi ihbisi. Sudah tahan-tahan tadi. Kemana kamu tuh? Bisa lari. Sudahlah capek-capek. Ihbisi ihbisi. Mana di sini yang ada failnya? Yang pertama. Yang ada failnya ihbisi yang pertama. Yang enggak ada failnya ibis yang itu, karena dia didatangkan semata untuk taukid, enggak ada failnya. Jadi yang muakkadnya ada failnya, muakkidnya enggak ada failnya. Hei, jaa zaidun. Jaa failnya zaidun. Jaa yang kedua failnya enggak ada. Taukid saja. Taukid dengan mengulang lafaz. Taukid apa berarti? Lafziyah. Afan yang kedua, al-fi'lul mabniyu lil-majhul, fi'il yang dibentuk dalam bentukan majhul, mabni lil-majhul, untuk naibul fa'il. Seperti dalam ayat, wa qudiyal amr, diputuskan al-amr, segala urusan. Sudah kita pernah membahas, ataupun sudah pernah kita lewatkan pembahasan tentang sebab-sebab kenapa fa'il dibuang. Di antaranya, maklum, sudah maklum, wa qudiyal amr, diputuskan segala urusan. Siapa yang putuskan? Ya Allah. Itu yaqdi bil haq. Apa sebelumnya? Surat apa itu? Wa fi nahwi qawli syair, dan juga misal ucapan penyair. Kadzaka udibtu hatta sara min khuluqi anni wajadtu milaku syimatil adab. Demikianlah aku dididik sehingga jadilah itu menjadi, sehingga jadilah itu perangaiku. Anni wajadtu milak, dan saya mendapati sumber dari asyimah, akhlak adalah adab. Di sini mana syaitnya? Uddiktu. Failnya mana? Enggak ada. Kemudian yang ketiga, kana zaidah. Kana zaidah. Ya, didatangkan semata-mata untuk mentaukid. Seperti dalam ucapan penyair. Ya, hukat ansyadnahu ma'na zairihi fi babikana wa khawatiha indir kalami ala mawadih. Ala mawadihi ziyadatiha. Sudah lewat ini. Di antaranya ini baru. Apa? Yang sudah lewat itu. Ada yang masih ingat enggak? Masan karena Zaidah tuh. Lupa. Hah? Iya. Iya. Ada yang enggak? Ucapan penyairnya. Kanu itu kan ada baunya itu kan. Yang kanu itu kan. Lupa ini. Ya lillahi darru unushirwana. Lillahi darru anushirwana. Min rajulin makana a'rafahu bidduni wassafili. Ya. Lillahi darru anushirwan. Hebatnya. Anushirwan. Sebagai seorang laki-laki. Mujar majrur. Min rajul. Itu muta'alik. Dihal. Dari anushirwan. Atau Zaidah. Minnya Zaidah. Menurut mereka yang bolehkan datangnya Zaidah pada kalam yang musbat. Maka na'arafahu biduni wasafali. Alangkah yaitu makana a'rafahu, alangkah luas pengetahuannya tentang orang-orang yang adun, rendah dan hina. Tahu semua dia orang-orang yang rendah, yang hina, ataupun orang-orang yang rendah, dia kenal. Padahal banyak jumlah orangnya. Dia sebagai penguasanya, tahu orang-orang yang rendahnya, orang-orang yang miskinnya. Lillahi daru'unu syirwana min rajulin. Makana arafahu bituni wa tafili. Kana, ini rafa'ilnya. Untuk tahu kita saja. Anushirwan itu min ashar malikil faros, malikil purs, di antara raja Persia yang masyhur. Kemudian binaan al-rajih indal muhaqqiqin min anna kana zaidah min anna kana zaidah tala fa'ila laha, dibangun di atas pendapat yang rajih di sisi al-muhaqqiqun, bahwasanya karena tambahan itu tidak ada fa'ilnya. Khilaf sudah lewat tadi sebelumnya. Ar-rabi' yang keempat, al-fi'l al-makfuf bima, fi'il yang ditahan amalannya oleh ma. Fa khallama, khallama mana ya Pak? Itu al-murad biha an-nasyu fil ashhar. Yang dimaksud dengan khallama itu penafian menurut pendapat yang paling masyhur, bukan sedikit, tapi tidak ada. Khallama. Apa contohnya? Rajulun apa? Mujtahidun. Fi, jawabkan. Azal makan. Tidak ada yang mujtahid seperti ini. Contoh saja. Fatolama. Wakaturoma. Ini makafah. Maka tidak butuh fa'il. Binaan alama zahaba ilaihi sibawai. Dibangun di atas pendapatnya sibawai. Minal ulama. Man yaz'um anna ma fi nahyi talama nahaituka masariyah sabiqah lima ba'da bi masarin huwa fa'il tala wa taqdir tala nahyi iyyaka. Ya, para ulama ada yang menyangka bahwasanya ma pada contoh talama nahaituka kisahnya siapa itu yang talama ibni Ruqsan talama asallah, orang anaknya raja yang dia zuhud itu. Nama siapa? Dia zuhud, tadinya orang kaya, anak penguasa, mengasingkan diri. Kemudian dia menjadi tukang penunggu kebun, seorang judi yang minta, saya tolong ambilkan itu mangga. Saya bukan punya saya. Itu punya orang lain. Saya hanya menunggu. Dipukul dia kepalanya sama jundi ini. Tapi subhanallah. Dia menjawab, idrib ruqsan tala ma'asallah. Silakan pukul ini kepala. Selama banyak penasihat kepada Allah. Siapa ya? Bukan diri. Kita istirahat Allah ini rojab ini. Pak. Bala manahituka. Masdariyah. Katanya maknya masdariyah. Dalam contoh ini. Masuk kepada fi'il. Bala manahituka. Sabika lima ba'da hadi masdar. Melebur dengan istilahnya menjadi masdar. Yang merupakan fa'ilnya tola. Dan fa'ilnya tola. Taktirnya tola. Nah yi iyaka. Sudah lama laranganku terhadapnya. Ada yang berkabat demikian. Adapun kalau menapasi bawah, bagaimana? Ya tidak beramal. Tidak beramal lagi. Kalau ini kan beramal, maknanya masyariah. Sebagai fa'ilnya maknanya. Ya, itu. Empat tempat di mana fi'il tidak butuh kepada apa? Fa'il. Yang pertama, fi'il yang didatangkan untuk tauqid, tauqid lafzi. Kemudian fi'il yang mabni lil majhul. Yang kedua, para kana yang za'idah. Karena kan ada yazidah kan? Waqatu zadu kana fi hashwin gama. Apa? Kana asaha ilma man taqaddama. Sama di sini juga ada fa'ilnya ya kan? Kana asaha ilma man taqaddama. Yang keempat, fi'il yang ditahan amalannya oleh makafa. Kita kembali lagi ke pembahasan tentang hukum fi'il berikutnya. yaitu di mana fi'il harus dikosongkan dari tanda-tanda tasniyah ataupun tanda-tanda jamak ketika dia disandarkan kepada fa'il yang zahir. Madhabu jumhur, bilang di situ. Madhabu jumhuril Arab, madhab mayoritas orang Arab adalah bahwasanya fi'il apabila disandarkan kepada isim zahir yang musanna ataupun yang jamak, maka wajib dikosongkan dari tanda yang menunjukkan kepada musanna ataupun jamak. Maksudnya jadilah keadaannya seperti fi'il yang disandarkan kepada fa'il yang mufrad. Qama Zaidani, qama Zaiduna, sama dengan qama Zaidun, qamatil Hindat. Tambahan ta ketika fa'ilnya muannats. Kama taqul, sebagaimana dikatakan qama Zaidun. Wala taqulu 'ala man hadhiha ula, sehingga tidak boleh engkau berkata sesuai dengan madhab mereka qama Zaidani, enggak boleh. Dengan menyertakan apa? Tanda tasniyah. Wala qawmu az-zaidun. Dengan menyertakan tanda jamak, tidak boleh. Wala kumna al-hindad. Fata'ti bi'alamatin fil fi'l rafi' li'l-zahir ala an yakuna ma ba'da al-fi'l marfu'an bih. Kemudian kau datangkan dengan tanda pada fi'l tersebut yang merafakkan isim zahir ala an yakuna ma ba'da al-fi'l atas dasar bahasanya yang setelah fi'l itu dirafakkan oleh fi'l tersebut. Tidak boleh. Kalau antum jadikan isim zahir yang setelahnya, setelah fi'il yang disertakan tanda tasniyah atau tanda jamak, antum tidak jadikan dia sebagai fa'il dari fi'il tersebut, ya boleh. Mubtada khobar, jadi jumlah ini khobar, fi'il yang setelahnya mubtada. Ataupun taukid gitu. Taukid, isim yang setelahnya taukid, yang akan dijelaskan di sini. Wa mattasala bil fi'li min al-alif wal wawi wal nuni, jadi paham enggak? Paham ya? Tinggal tidak boleh mendatangkan bersama fiil-fiil tadi tanda-tanda tasniyah ataupun jamak ketika disandarkan kepada isim zahir ataupun fa'il yang zahir, dengan meniatkan bahwasanya fa'il yang zahir ini atau isim yang zahir ini fa'ilnya fiil tersebut. Itu enggak boleh menurut mayoritas dari mereka. Wa ma tasala bil fi'li min al-alif wal wawi wan nuni hurufun, apa yang bersambung dengan fi'il dari alif, waw dan nun adalah huruf-huruf yang tadullu ala tasniyatil fa'ili au jam'i, yang menunjukkan kepada musannanya fa'il ataupun jamaknya. Bal ala an yakuna al-ismu, bahkan yang boleh adalah ala an yakuna al-ismu zahir mubtada'an mu'akhkhara, dengan menjadikan isim yang zahir itu sebagai mubtada mu'akhkhar. Ya boleh, contoh tadi itu yang kita lewatkan. Ya, qama Zaidani boleh sisi mayoritas, maka seluruhnya kalau meniatkan Zaidani sebagai mubtada muakhir, qama mubtada apa? Khabar apa? Muqaddam, jumlah bentuknya. Yang tidak boleh kalau antum niatkan qama Zaidani, bahwasanya Zaidan isim zahir ini fa'ilnya qama. Itu yang enggak boleh. Wal fi'l al mutaqaddim wa mattasala bi isman fi mawdhi'i raf'in bih. Adapun fi'il yang mendahului isim zahir tersebut dan yang bersambung dengannya dari dhamair berarti ya. Wal fi'lu isman fi mawdhi'i raf'in bih. Saya ulangi ya. Wal fi'lu al mutaqaddim, dan fi'il yang mendahului, wa ma tasala bihi isman, dan apa yang bersambung dengannya dari isim ya, fi mawdhi'i raf'in bih, adalah pada mahalnya rafa' dengannya dengan apa? Ya, dengan mubtada tadi, dengan isim zahir tadi. Paham kan ini? Tolong ya, yang boleh tadi, ungkapan tadi, bisa boleh, bisa tidak ya. Qawma Zaidani, qawma Zaiduna, kumna al-Hindad. Bisa boleh, ataupun tidak boleh dulu, tidak boleh ketika antum meniatkan Az-Zaidani fali qawma. Ataupun kalau antum meniatkan bahwasanya Az-Zaidani di sini mubtada makhor, qawmanya apa? Khabar muqaddam, maka boleh. Bala ala yakuna al-ismu zahir mubtada'an mu'akhkhar. Maka yang boleh adalah dengan meniatkan isim zahir itu sebagai mubtada mu'akhkhar, wal fi'l al-mutaqaddim, kemudian fi'il yang mendahului, wa mattasala bihi isman, dan apa yang bersambung dengan fi'il tersebut dari isim fi mawdhi'i raf'in bi, pada mawdhi'nya rafa' dengannya, dengan isim zahir tersebut. Wal jumlatu fi mawdhi'i raf'in khabaran 'ala isim muta'akhkhir. Maka jumlah pada mawdhi'nya rafa' sebagai khobar dari isim yang terakhir. ismannya harus sebagai apa? Ya. Hal ya. Fi'il yang mendahului bersama yang bersambung dengannya. Sambung dengannya. Komir berarti kan? Dalam peran sebagai isim dia bukan tanda. Pada mahalnya rofa'bi. Isimnya rofa'la fi'il ya. Saya ulangi ya. Al-fi'il wal-mutaqaddim. Fi'il yang mendahului. Wa matasolabi dan yang bersambung dengannya. Dari domair tadi ya. Alif. Dan apa? Wawu isman. Itu isimnya. Atau lebih tepatnya apa? Fa'ilnya berarti ya. Ya kan? Fa'ilnya fi'il. Imau bayarab indi. Pada mahalnya rofa' oleh fi'il tersebut berarti. Nah itu. Diperbaiki ya. Wal-fi'il wal-mutaqaddim. Tadi. Fi'il yang mendahului. Ini bahasanya kalau antum meniatkan. Az-Zaidani mubtada qawma khabar apa? Muqaddam. Maka fi'il yang mendahului qawma ini ya. Wa ma ittasala bi dan yang bersambung dengan qawma ya. Berubah isim nanti dhamir ya. Timau bi raf'in bi adalah pada wa ma ittasala bi isman timau bi raf'in bi. Betul enggak kayak gitu? Apa yang tadi sih pertama? Tapi di sini wal jumlah timau bi raf'in. Dijelaskan sini. Ya. Fi'il yang mendahului dan yang bersambung dengan fi'il tersebut dari isim pada mahalnya rofa dengannya. Dengan fi'il seperti ini. Karena setelahnya ada penjelasan wal jumlah. Wal jumlah dan jumlah mana? Koma. Fi mawdhi'i raf'in pada mahalnya rofa khabar anil ismin mutaakhir. Khabar dari isim yang mutaakhir. Sepertinya tadi ya. Masih dijelaskan lagi. Jadi isim yang diakhirkannya sebagai mubtada, qomanya itu fi'il dan yang setelahnya yang bersama dengannya itu isim kan. Sebagai fa'ilnya dirofakan oleh fi'il ini. Nah, jumlah ya, jumlah fi'il fa'il berarti pada mahalnya rofak khabar. Jadi menjelaskannya di sini terputar. Maksudnya demikian. Amin sini wal jumlah. Pada mahalnya rofak. Wa yahtamilu wajhan akhar. Jadi sana ada sisi yang lain, memungkinkan sisi yang lain. Jadi ucapan tadi qawma az-zaidan ataupun qawma az-zaiduna ataupun qumna al-hindad bisa dibawa kepada sisi yang lain. Wa huwa an yakuna mattasala bil fi'li marfu'an bihi kama taqaddam. Nah ini. Yaitu bahwasanya apa yang bersambung dengan fi'il itu dirafa'kan oleh fi'il sebagaimana telah lewat. Wa ma ba'dahu badal ataupun yang setelahnya badal. Ya, mimma tasala bil fi'li min al-asma al-mudmarah. Yani badal dari apa yang bersambung dengan fi'il berupa isim dhamir. Itu kan dijelaskan lagi dengan ini kan. Jadi ismail dhamir fa'il tadi. A'nil alif wal waw wan nun. Amin isi yang kedua. Nah, untuk membawa kalam tadi supaya bisa diterima itu agar apa yang bersambung dengan fi'il tadi dirafa'kan oleh fi'il tersebut sebagai fa'ilnya. Adapun yang setelahnya Zaidan badal mimma tasala bil fi'li. Badal dari apa yang bersambung dengan fi'il. Yaitu badal dari isim dhamir. Yaitu yakni badal dari alif ataupun dari waw ataupun nun. Bisa dipahami nih? Masih kurang jelas atau tidak diulang? Jadi itu di mawdhi'i khabar dari mana? Dari ma atau dari isim? Mana? Di mawdhi'i rafin bi itu khabar dari fi'il atau dari ma? Oh iya. Ini khabar dari fi'il. Jadi kalau khabar dari fi'il berarti fi'il ini pada mahalnya rafa'. Tapi kalau ini dijelaskan lagi wal jumlah ini kan itu. Kalau kita berarti wal fi'il yang mutaqaddim belum selesai, belum sempurna ya. Kalau seandainya kita jadi kan timau berafin khabar dari keseluruhannya ini pas cuma tadi. Tapi berulang itu wal jumlah. Wal fi'lul mutaqaddim fi'l yang mendahului dan yang sambung dengan fi'l tersebut dari isim pada mawdhi'i rafa' bih. Pada mawdhi'i rafa' dengan isim tadi berarti isim dhahir kan. Di sini berarti bilang wal jumlah pengulangan. Tapi secara i'rab demikian ya yang bisa diterima ya. Wal jumlah timau berafin yang jumlah pada mahalnya rafa' sebagai khabar dari isim mutaakhir sudah gitu enggak apa-apa. Tapi kalau yang keduanya kita mata salah di film apa nih? Enggak ada khabarnya nanti kalau film tak ketemu. seolah-olah berulang kan pada jumlah. Ini enggak apa-apa ya, kita berjalan soal yang di sini. Ya, wal fi'l al-mutaqaddim ma tasala bi isman. Fi'il yang mendahului bersama yang bersambung dengannya dari isim itu fi'il bersama isimnya berarti jumlah ya. Iya kan? Imau bi rafin bi pada mahalnya rafa dengan sebab isim dhahir tadi mubtada. Wal jumlah kan diulang lagi tadi kan. Enggak apa-apa itu jalan. Ya, ini yang dimaksudkan satunya. Wal jumlah dan jumlah fi'il dan fa'il berarti pada mahalnya rafa khabar. Tapi di sini bahwanya kun amat tafsir lebih manfaat di kamar kamar terkodam. Wajah tanil wajin akhar memungkinkan sisi yang lain, yaitu agar yang bersambung dengan fiil tersebut adalah marfu' bih dirafakan oleh fiil sebagaimana lewat. Ya kan tu. Ini ada sesuatu yang kurang pas lagi. Coba lihat lagi. Wa madhhabu Thaifah. Ini maksudnya semua jelas. Ya maksudnya ungkapannya. Wa madhhabu Thaifatin min al-Arab wa huwa Banu al-Harith Ibnu Ka'ab kama naqala as-Saffar fi syarh al-kitab anna al-fi'la idza usnida ila dhahirin mutannan aw majmu'in usiya fihi bi 'alamatin tadullu 'ala tathniyati aw al-jam'i. Madhhabnya sekelompok dari orang Arab yaitu Banu al-Harith Ibnu Ka'ab sebutin oleh Hisham dalam Al-Bahr al-Masalik, rasanya orang-orang Basrah mengkaitkan lughah ini dari Tayyi, bagian mengkaitkan dari Azib Shanu'ah. Karena naqla Safar dalam syarah Al-Kitab. Syarah Al-Kitab Sibawi berarti ya. Kitabnya Sibawi ini. Anna al-fi'la, anna al-kitab kalau dimutlakan, kitabnya Sibawi. Anna al-fi'la idha usnida ila zahir. Itu bahasanya, bahasanya mereka. Banu al-Harith ibn Ka'ab. Atau lughahnya Tayyi. Bagaimana dinukil oleh orang-orang Basrah. Juga ada yang menukil itu lughahnya Azad Shanu'ah. Bahasanya fi'il apabila disandarkan kepada isim zahir yang musanna ataupun jamak, ujiya fihi, maka didatangkan pada fi'il tersebut atau bersama fi'il tersebut tanda tadullu ala tasniyah yang menunjukkan kepada musanna atau fa'il yang musanna atau jamak ataupun yang menunjukkan kepada fa'il yang jamak. Fataqul, mengatakan qoma al-zaidani. Irobnya bagaimana berarti? Qoma fi'ilun ma'am. Nabnya al-fats al-alif dalana tasniyah ataupun alamatu tasniyah. Az-Zaidun fa'il marfu'. Kemudian qawmu Zaiduna wa qumna al-Hindatu. Fatakunu al-alif wal-wawu wal-nun syurufan tajullu ala tasniyati wal-jama'. Sehingga jadilah alif dan wawu dan nun huruf-huruf. Sekedar huruf-huruf yang menunjukkan kepada musanna dan jamak. Hanya saja disebutkan dalam catatan kaki. Walaysa al-ittiyam bi'alamati tasniyah idha kana al-fa'il musannan أو بعلامة الجمع إذا كان الفاعل مجموعا واجبا عند هؤلاء بل إنهم ربما جاءوا بالعلامة وربما تركوها. Tidaklah mendatangkan tanda tasniyah apabila fa'ilnya musanna ataupun mendatangkan tanda jamak apabila fa'ilnya jamak, bukanlah perkara ini perkara yang wajib menurut mereka yang membolehkannya. Bahkan mereka terkadang mendatangkan tanda tersebut dan terkadang meninggalkannya. Ya. Al-Mu'in membolehkan, dibolehkan oleh sebagian orang Arab. Ya. Kemudian kama kana ta sebagaimana ta. Sebagaimana ta pada qomat Hindun ditambahkan kan. Ayat saja kalau qomat ini kan ju'am ittifaq ya. Kesepakatan ahli nahwu dan orang Arab. Itu bahwasanya kalau fa'ilnya mu'annas ya ditambahkan ta. Adapun kalau fa'ilnya musanna dan jamak hanya diperbolehkan oleh sekelompok orang Arab. Tentu disertakan padanya tanda tasniyah dan jamak. Kama kana ta fi qamat Hindun harfan tadillu, sebagaimana ta pada qamat Hindun adalah huruf yang menunjukkan kepada ta'nits muannatsnya fa'il inda jami'il Arab, menurut semua orang Arab. Ya, sini ada catatan kaki ini. Boleh baca ya? Saya baca cepat ya. الفرق بين علامة التأنيث وعلامة التثنية والجمع من ثلاثة أوجه. Perbedaan antara tanda ta'nits dan tanda tasniyah dan jamak ini perlu dijelaskan untuk kita bisa menjawab kenapa sih kalau fa'ilnya mu'annas perlu atau bahkan wajib ditambahkan ta ta'nits, ataupun kalau fa'ilnya itu musanna dan jamak tidak perlu atau tidak boleh bahkan menurut kebanyakan orang Arab untuk disertakan padanya tanda tasmiyah dan jamak. Al-awwal yang pertama alasannya adalah anna ilhaq wa alamati tasmiyah wal jam'i lughatun li jama'ati min al-arab bi ayanihin yuqaluhum tayyib wa yuqaluhum azad shanu'ah wa amma ilhaqu taitanis fal lughatu jami' al-arab. Menyertakan tanda tasmiyah dan jamak adalah bahasanya sekelompok dari orang Arab tertentu yang disebut dengan tayyib, sebut tayyib ataupun azad shanu'ah. Adapun menyertakan taitanis maka ini adalah bahasa seluruh orang Arab. Yang kedua, anna ilhaqa alamat tasniyati wal jam'i inda man yulhiquha jaizun fi jami' al-ahwal. Menyertakan tanda musanna dan jamak di sisi mereka yang membolehkannya itu sifatnya boleh. Ya, fi jami' al-ahwal, pada semua keadaan sifatnya boleh. Walaikun wajib aslan, dan tidak sama sekali hukumnya wajib tidak. Amma ilhaqu alamati ta'nits, adapun menyertakan tanda ta'nits, sayakun wajiban, maka ini sifatnya wajib. Idza kana al-fa'il dhamiran muttasilan li mu'annatsin mutlaqah, apabila fa'ilnya dhamir muttasil untuk mu'annas secara mutlak, majazi atau hakiki. Kalau fa'ilnya adalah dhamir muttasil untuk mu'annas, maka mesti atau wajib disertakan ta', apakah mu'annas yang hakiki ataupun majazi, sebutan sifat mutlaqah. Wa idza kana al-fa'il isman dhahira hakiki, وَإِذَا كَانَ الْفَاعِلُ إِسْمًا ظَاهِرًا حَقِيقِيَ تَأْنِيث, dan juga apabila fa'ilnya isim zahir haqiqi ta'nits, ini juga wajib disertakan ta'. Alama sayati bayanuhu wa tafsiluhu fil hadzal bab, sesuai dengan yang akan datang penjelasannya dan ujiannya pada bab ini. Yang ketiga, anna ihtiyajal fi'li ila alamati ta'nits aqwa min ihtiyaji ila alamati tasniyah wal jam'i, kebutuhan fi'il kepada tanda ta'nits itu lebih kuat, lebih mendesak daripada kebutuhan fi'il kepada tanda tasniyah di jamak. Ya, baca cepat ya. Ada tanda kili an al fa'ila qad yakunu mu'annatan biduni alamah. Karena fa'il terkadang dia mu'annas dalam kondisi tidak ada tanda ta'nitsnya. Hanya kan? Wa yakunu al-ismu ma'a hadha mushtarakan bainal mudzakkari wal mu'annas. Sehingga jadi isim di sini dipersekutukan antara mudzakkar dan mu'annas. Bisa jadi dia isim ini atau fa'ilnya mu'annas atau mudzakkar karena di situ tidak ada tanda ta'nitsnya. Dalam kondisi fi'ilnya tidak ada ta'nya. Ini kan musyarak jadinya. Tapi Zaid, Hind, ini kan mu'annas. Zain mu'annas kalau nah digunakan untuk nama perempuan, ya kan? Hind juga perempuan. Faqad summiya bi kulli min Zaid, telah dinamai dengan masing-masing dari Zaid dan Hind mudzakkar, wa summiya bi kulli minhum mu'annas. Jadi Zaid dan Hind digunakan untuk nama mudzakkar juga untuk mu'annas, ya. Fa idza dzukira al-fi'l, kalau fi'ilnya disebutkan dalam kondisi mudzakkar, di dunia alamat ta'nits dan disertakan tak ta'nits, lam yu'lan. Jadi diketahui mu'annatsun fa'iluh, apakah fa'ilnya mu'annas? Amuzakkar, ya kan? Fa'amal musanna wal jama' adapun musanna jama' fa'innahu la yumkin fiha ihtimal mufrad. Tidak mungkin di situ ada kemungkinan mufrad. Tidak mungkin tercampur. Ja'al hindani. Ya, tidak mungkin. Ya. Sudah paham ini? Ya. Sudah di... Mau baca dulu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah. Qala Muhammadun wa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin asyrafa. Musta'in wa fi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah kiparrib laqsaf lazim mudazi. والاسم والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به ثاني اسم yang datang setelah fi'il yang disebutkan isim yang datang setelah fi'il yang disebutkan marfu dengan fi'il tersebut kama rafa'at hind bi qamat sayyidana hind marfu dengan qamat wa min dhalika qawluhu at-tawil tawalla qital al-mariqin bi nafsihi wa qad aslamahu mub'adun wa hamim. Tawalla ini bashara, mana tawalla bashara qital al-mariqin, langsung beliau menangani peperangan terhadap kaum al-mariqin khawarij sendiri. Waqad aslamahu mub'adun wa hamimu, orang yang jauh dan dekat. Aslama yang khazalahu, membiarkannya, tidak mau menolongnya. Syaiya mana sini? Waqad aslamahu mub'adun wa hamimun. Aslamahu Di sini aslamahu disertakan padanya tanda tasniyah. Alif setelah mim. Kenapa? Karena di sini fa'ilnya musanna. Mub'adun wa hamimun. Ada bahasa seperti ini. Ya. Ucapan yang lain adalah ucapan orang Arab juga. Ada al-bahr al-mutaqarib yalumunani fi ishtira'in nakhi li ahli fa kulluhum ya'dilu. Mencercaku karena sudah membeli an-nakhil, pohon kurma, keluarga saya. Fa kulluhum ya'dilu, semuanya mencerca. Mana syaitnya di sini? Yalumunani, mana fa'ilnya? Ahli. Ya, ahli. Disertakan pada fi'ilnya apa? Tanda jamak. Ya, tanda jamak wawu. Wa qawluhu, juga ucapan yang lain dari ucapan penyair. Ra'ainal ghawa, ra'ainal ghawani, ra'ainal ghawani syaiba laha bi'aridi. Fa'aradna 'anni bil khududi nawadiri. Ra'ainal ghawani, sudah sering kita lewatin ghawani. Seorang wanita yang cantik yang tidak butuh karena kecantikannya kepada perhiasan ataupun tidak butuh untuk berhias. Ra'ainal ghawani, orang-orang atau para wanita tersebut yang cantik, ra'aina melihat asyaiba, apa syaib? Uban laha bi'aridi, tampak di permukaan pipiku, di wajahku. Akhirnya apa? Fa'arubna, akhirnya mereka pada berpaling meninggalkanku karena melihat saya sudah kelihatan ubannya banyak, makanya berpaling dariku. Bil khududi nawadir, dengan pipi-pipi yang nawadir, nawadir cantik, nawadir, nadirah. Wujuhu yawmaidin nadirah. Mana saya jadi sini? Ra'ayna al-ghawani, disertakan pada fi'ilnya ra'a nun. Sebagai tanda dari apa? Tanda dari jama' inas. Ra'ayna al-ghawani. Mub'adun wa hamimun marfu'ani biqawlihi aslamah. Maka mub'ad dan hamim, keduanya dirafakkan dengan ucapannya aslamah. Ini fadalah. Wal alif fil aslamahu harfun. Sedangkan alif yang ada pada aslamah adalah huruf yang menunjukkan ala kaunil fa'ilain. Menunjukkan bahasa yang fa'ilnya musanna. Wa kathalika ahli, demikian pula ahli marfu' dirafakkan dengan ucapannya yalumunani. Ini amilnya adalah yalum. Wal wawu harfun yadillu ala jama' dan mau itu huruf yang menunjukkan kepada jamak. Wal ghawani marfu' bi ra'ina dan al ghawani dirafakkan al ra'ina. Wan nun harfun yadullu ala jam'il mu'annas. Wa ila hadhihi al-lughati asyara al-musannif bi qawlihi, dan kepada inilah musannif mengisyaratkan dengan ucapannya. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu ila akhir al-bait. Amin ya. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidhahiri ba'du musnadu. Kadang dikatakan sa'ida, sa'idu, dalam keadaan fi'il disandarkan kepada isim bohir. Disertakan padanya tanda tasniyah ataupun tanda jamak. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Artinya bi'aridi tadi. Laha bi'aridi. Laha bi'aridi. Bi'aridi itu sofhah wajhi. Sofhah wajhi. Apa? Ya, wajahnya. Sebagian wajahnya. Aridi kepada si mutakalim ini, arid, arid, sukhawaji. Mereka, para wanita itu melihat ada uban di wajahku, nampak uban di wajahku, maka mereka pun berpaling meninggalkanku. Suai. Ya, lanjut. Wa yarfa'ul fa'il, wa yarfa'ul fa'il fi'lan ubmira, kamithli Zaidun fi jawabi man tara. Hah? Ada yang ketinggalan? Oh, ada yang ketinggalan. Wah, loncat deh. Wa ma'nahu annahu qad yu'ta fil fi'l al musnad ila al zahir bi alamatin tadullu ala tasniyati aw al jam'i, fa ash'ara qawluhu wa qad yuqalu bi anna dhalika qalilan wal amru kadhalik. Makna bait syair ini, ya, bahwasanya qad yu'ta ataupun tadi ucapan an-nawi wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidh-dhahiri ba'da musnadu, maknanya adalah qad yu'ta fil fi'l al-musnadi ila dhahir, terkadang didatangkan bersama fi'il yang disandarkan kepada isim dhahir tanda yang menunjukkan kepada musanna ataupun jamak. Maka ucapan beliau memberitakan bahwasanya ucapan beliau ya waqad yuqal ini mengisyaratkan memberitakan bahwasanya hal itu qalil sedikit. Rekodnya untuk apa? Mana? Taklil. Wal amru kadzalik dan pihaknya demikian sedikit. Yang seperti itu bahasanya sedikit. Wa inna ma qala wal fi'lu li dhahiri ba'd musnadu hanyalah beliau berkata fi'il. Ya. Disandarkan wal fi'lu dan fi'il disandarkan kepada simbolnya setelahnya. Yunabbiha ala anna mithla hadha tarkibi innama yakunu qalilan in ja'altal fi'la musnadan ila dhahiri alladhi ba'dah. Ya. Untuk mengingatkan jadi wal fi'lu li dhahiri ba'd musnadu ini ada sirnya yaitu agar beliau mengingatkan bahwasanya tarkib semisal ini dianggap sedikit. Kapan? Ketika engkau menjadikan fi'il disandarkan kepada isim bohir setelahnya. Sedikit tarkibnya. Qoma az-zaidani. Antum jadikan qoma disandarkan kepada zaidan. Zaidan fa'ilnya. Alifnya hanya tanda saja. Ini yang sedikit. Kalau niatannya demikian sedikit. Wa amma idja'atahu musnadan ilal muttasil bih. Adapun kalau engkau jadikan fi'ilnya disandarkan kepada bomir yang muttasil dengannya. Fi'il fa'il berarti qoma. Min al-alif wal wawu wan nun dari alif seperti pada qoma wawu pada qomu nun pada qumna wa ja'alta dhahira mubtada'an dan kau jadikan isim dhahirnya sebagai mubtada'nya atau badal dari dhamir yang bergandengan dengan fi'il falaikunu dzalika qalila seperti ini tidak sedikit banyak ya paham ya itu sirnya wal fi'lu li dhahiri ba'du musnadu apa sih gunanya nah, ini wa hadhihi al-lughatu al-qalilatu hiya allati yu'abbiru 'anha an-nahwiyyun bi lughati akalun al-baraghith. Bahasa yang sedikit ini adalah bahasa yang diungkapkan oleh ahli nahwu dengan bahasa apa? Akalun al-baraghith. Gede-gede mungkin ya huruf-hurufnya sehingga kayak dimakan. Jangan gigit kan. Ini pakai akala dimakan. Akalun al-baraghith wa yu'abbiru 'anha al-musannif fi kutubihi bi lughati yata'qabuna fikum al-mala'ika yata'qabuna fikum malaikatan bil-laili wa malaikatan bin-nahar. Adapun musannif itu siapa? Ibnu Malik mengungkapkan di dalam kitab-kitabnya dengan bahasa yang lain. Ini bahasa yata'qabuna fikum malaikatan bil-laili wa malaikatan bin-nahar. Apa makna yata'qabun? Ini ta'ti ta'ifah 'aqba ukhra. Datang berbonong-bonong atau berapa? Silih berganti gitu ya. Datang silih berganti berkelompok-kelompok. Ta'ti ta'ifah akba ukhra itu ta'aqab. Ada syarat ngaki dibaca dulu. Cepat ya. Ngaki ya cepat ya. Perhatikan. Saya baca cepat. Syarat ngaki. Wa tasyhadu Ibnu Malik ala hadhihi lughah bi hadzal hadits. Wa dzalika ala tibari anna al-wawa fi ta'aqab yata'aqabuna alamatu jam'i dzukur. Dan Ibnu Malik menjadikan ataupun telah mengambil syahid atas lugha ini dengan hadis ini. Wa dzalika ala kibar demikian di atas sisi annal waw bahasa waw pada yataqabuna itu tanda jamak dzukur bukan apa? Fa'il. Wa malaikah wal fa'il dan malaikah fa'ilnya. Madzkurun ba'da al-fi'l al-muttasil bil waw. Di mana malaikah disebutkan setelah fi'il yang bergandengan dengan waw. Waqad takallama ala hadzal istidlali qaumun min al-mu'allifin. Allah berbicara tentang istidlal ini kelompok dari para penulis. Ya, mereka mengatakan inna hadil jumlah qit'ah min haditsin mutawwal. Sesungguhnya jumlah ini, jumlah mana? Tadi taqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jumlah ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Waqad ruwa hadhihi al-qit'ah Malik radhiyallahu anhu fil Muwatta. Telah diriwayatkan potongan ini oleh Malik juga dalam Al-Muwatta. Asalnya inna lillahi malaikatan yata'qabuna fikum malaikatan bil-laili wa malaikatan bin-nahar. Fa idza nadharta ila al-hadis kalau engkau perhatikan kepada hadis ini yang panjang kana til waw fi yata'qabuna laysat alamatan ala jam'i dzukur. Maka ini saya kau dapati bahwasanya waw pada yata'qabuna bukan tanda dari jamak muzakkar walakinna dhamiru jama'ati dzukur tetapi dia adalah dhamir jamak dzukur. Dan itulah fa'ilnya. Fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Dhamir. Wa jumlatul fi'li wa fa'iluh. Jumlah fi'il dan fa'ilnya. Sifat li malaikat. Ya. Sifat bagi malaikat. Jadi pada tadi teks yang sedikit berbeda. Inna lillahi malaikatan yataqabuna fikum. Di sini apa? Jelas yataqabuna fa'il wawunya kan? Mana tadi? Inna lillahi malaikatan apa yang di atas? Inna lillahi malaikatan yataqabuna fikum. Yataqabuna itu ya. Yataqabuna itu apa? Wawunya fa'il. Dan dia yataqabuna jumlah fi'liyah sifat dari apa? Malaikat. Ya. Al-waqi' isma inna yang mana malaikat ini jatuh sebagai isim inna, ya kan? Isimnya inna. Inna lillahi malaikatan. Wa malaikah marfu'. Kemudian malaikat yang marfu' setelahnya ya yang lafaznya Imam Malik itu. Malaikatun billail itu marfu'. Malaikat yang marfu' setelahnya laisa fa'ila, bukan fa'il dari ta'awun, walakinnahu min jumlatin musta'nafah. Tapi dia adalah jumlah istinafiyah. Al-qasdu minha tafsil, yang mana didatangkan jumlah tafsil ya ini untuk merinci ma'ujmila awalan apa yang disebutnya setelah global di awalnya. Ya inna lillahi malaikatan yataqabuna fikum. Yataqabuna fikum bagaimana tafsir malaikatan min laili gitu. Ya. Malaikatan min nahar. Fa huwa khabar mubtada mahdhuf. Sehingga malaikatun yang kedua yang marfu itu khabar dari mahdhuf fa malaika bil laili wa malaika bin nahar. Wa li'anna qad warada hadzal kalam 'ala hadzal istidlal. Ya. Walianna qad warada hadzal kalam ala hadza al-istidlal. Fajr syarih yaqulu fi akhir taqririha hakadha za'ama al-musannif. Ya. Oleh karena qad warada hadzal kalam, kalam ini telah datang ya ataupun mengkritiki ala hadzal istidlal atas istidlal yang dibawakan oleh Ibnu Malik tadi. Fajr syarih, maka engkau dapat pensyarah Ibnu Aqil yaqulu berkata di akhir penetapannya hakadha za'ama al-musannif. Dimakan kan? Hagaza zaman musulmin. Demikian yang disesangkan oleh musulmin. Yuridu annahu yabra min tabi'ati. Dia mengenakir dengan ucapannya. Hagaza zaman musulmin. Untuk melepas diri dari mengikuti pendapat Ibnu Malik. Oleh fa'il. An yakul. Innal sidlal bil qitah allati rawaha Malik ibn Anas fil muwatta biduni iltifat ilal hadith al mubawwal. Bagi yang berpendapat dengan pendapat ini seperti Ibnu Malik. Ya. An yakul bisa dia berhujjah dengan mengatakan innal istidlal bil qitah, istidlal dengan potongan allati rawaha Malik, potongan hadis yang disebutkan oleh Imam Malik Ibn Anas dalam Muwatta bidun iltifat, tanpa melihat kepada al hadis mubawwal, tanpa melihat hadis mubawwalnya gitu. Al marwi fi riwayat ukhra yang itu diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Itu maksudnya jadi. Nah, kita kalau dari sini aja nyata aku guna fikum malaikatan bil laili wal malik bin nahar kan? Kelihatan itu. Tapi kalau kita baca semuanya, tampak berbeda. Ya. Sudah, kalau mau istidlal dari sini saja. Yang keras apa? Malaikatun. Ya, hum malaikatun. Bil laili, malaikatun bin nahar. Mereka adalah itu. Falbarohi fa'il akaluni. Maka albarohi adalah fa'il yakuli wa akaluni wa malaika fa'il yata'qabun. Hakadha za'amal musallif. Hakadha za'amal musallif. Ya, kalau kita hanya melihat di sini, yata'qabuna fikum malaika. Ya, mungkin kan demikian. Ya. Tapi kalau kita melihat sebelumnya, inna lillahi malaikatan yata'qabuna. Ah, ini jelas ini sifat ini. Jumlah ini. Berarti wawunya fa'il. Dan malaikat yang setelahnya yang marfu', itu adalah mubtada khabar. Jumlah istinafiyah. Didatangkan untuk merinci apa yang sebelumnya disebutkan secara global. Jadi yang kalau kita itu jumlah istinafiyah itu ya? Ya. Yang kitanya itu. Oh yang hadis jumlah istinafiyah. Jadi jumlah yang disebutkan oleh Ibn Malik, oleh tadi, yata'qabuna fikum, itu kit'ah. Ya. Yang disebutkan, inna hadil jumlah kit'ah. Dari mutawal. Yang mutawalnya ini.